sekian lama ku coba mengungkapkan arti hadirmu dalam setiap nafasku, selalu ku gapai dalam setiap tatapan, namun ku lepaskan meski tak ada di album